Republik Tenggo selalu jaya untuk selama-lamanya, betul. Hidup Republik Tenggo. Mana ini jilo-jilonya Indonesia. Artis muda bertalenta. Artis muda banyak sekali penggemarnya. Dari Bumi Palapa dia dilahirkan. Tentu bareng bersama Republik Tenggo. Ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana. Jihan Audi Yu Palapa. Selamat sore Republik Tenggo. Special buat SNP Indonesia. Baik silo. yang satu ini asli kelahiran kota Budak Gresik. Tergolong artis gaulnya Jawa Timur tuh. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Republik Tenggo, Ayu Arsita, Yu Palapa. Kembangkanlah Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Panas, Bu. Alhamdulillah. Spesial buat SMP Indonesia, sawat kuci lo, manis. Republik Tinggu, kita joget bareng-bareng lagi. Thank you. artis yang satu ini merupakan pendatang baru dari New Palapa. Bocah asli kelahiran kota Tahu Kediri. Cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Tergolong juga artis kebanggaan Jawa Timur. Tentu ada Republik Tenggo, ada SNP Indonesia. Siapa dia kalau bukan Happy Asmara New Palapa. Thank you. asmara. Luar biasa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. SMP WSM request dari Republik Cengko goyang bareng. Ayo Bu Kastri. Kiwas dan memang Republik Tenggo ini orangnya baik hati, luar biasa. Kami bukan arogan tetapi menjaga kehormatan, betul. Republik Tenggo anti tawuran, betul. Luar biasa. Baik, bareng bersama The Best Dangdut Koplo-nya Jawa Timur. Barometer Dangdut Koplo Jawa Timur. New Palapa. Atas nama manajemen dari New Palapa, Bunda Johanna Aurora, juga teman-teman musisi, teman-teman artis, mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman pemuda dan pemudi Republik Tenggo. Dalam tema hari ulang tahun Republik Tenggo yang ke-11. Dan semoga saja Republik Tenggo bisa jaya untuk selamanya, betul. Oke, Republik Tenggo tiba saatnya untuk bergoyang. Republik Tenggo tiba saatnya untuk berdangdut. Salah satu aktor gondang Jawa Timur, aktor bertalenta. Banyak sekali penggemarnya. Tentu ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Juga ada Republik Tenggo, Keri Mahesa, Cu Palapa. Selamat siang semuanya, Republik Tenggo. Semoga engkau ada SNP Indonesia, juga ada Republik Tango, Lala, Widi, Du, Palapa. Thank you. sayang ya. Spesial untuk Republik Tego. Spesial buat Republik Tego semuanya, terima kasih. Yang bisa nyanyi bareng-bareng, kita goyang kalem-kalem. Bareng. Woro angin-angin sengeri tua tinggal. Ngiling ake seliramu sing. Terima kasih. Artis yang satu ini adalah artis terfavoritnya Jawa Timur, Ratu Bahagia dari Kota Dingin Malang ya. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Republik Tinggo, Devi Aldiva Jupalapa. Yeah. publik tenggo semakin banyak. Amin ya Robbal. Lebak Wetan, Masya Allah. Sing wedok ayu ayu. Thank you.

kerjaan tinggi nilai pendapatan di dalam segala bidang ini modern. Mari membangun pun negara terang dengan landasan san agama. Terima kasih. Modernisasi yang kita melanda dunia. bukan modern. Hey, tetapi suatu kebutuhan. Kumpul kebutuhan modern. Tetapi suatu kebesuman. Karena satu pikir takkan ketinggalan zaman. Spesialkan lagu ini untuk yang lagi rindu-rindu. Thank you. Saudara-saudara, maksud tadi ingin memeluk gunung, tapi apa daya tahan tak sampai. Biar pesta yang tak usai, cukup sampai di sini. Jumpa kita bareng bersama jumpa lama. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Aku persembahkan satu single manis banget buat warga Pati Smais. buat semuanya. Aduh, ini raja-raja sawer. Sing jelas iki wonge suge-suge umpam nggih. Happy birthday Republik Tenggo ya. Oh, Tenggo. Semoga semakin jaya dan sukses selalu ya. Oke, langsung aja. Spesial buat Republik Tenggo. Tenggo bergoyang. Republik Tenggo!